saya ada rumah mau dikontrak oleh BMT itu kira-kira. Gimana? BMT. BMT itu apa? Takut ada singkatan yang beda. BMT. Iya, Bang. BPR lah gitu. BPR lah beda ya. Ya. Makanya kalau BMT beda, BPR beda. BMT itu Baitul Mal wa Tamlil ya. Kalau BPR Bank Perkreditan Rakyat. Yang mana? BPR. BPR, baik. Bukan BMT jadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah dikontrak PT BMT bukan tadi diralat ya. BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kami tidak ada urusan dengan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Nasional Indonesia atau Bank Negara Indonesia atau bank apa saja. Kami tidak ada sangkut paut dengan itu. Pokoknya semua lembaga yang ada bunga, ada riba, Anda membantu hukumnya haram. Selesai, harga mati. Sudah. Enggak ada urusannya dengan itu. Pokoknya kalau ada transaksi yang di situ ada riba, Anda mengontrakkan, menyewakannya, Anda menolong di dalam kemaksiatannya. Biarpun Anda sujud, oh nanti dibawa ke neraka sama dia. Jadi enggak ada, saya kita tidak menyebut nama satu saja, tidak. Pokoknya semua transaksi, semua apapun yang di situ ada ribanya, ada bunganya, maka itu adalah bentuk yang tidak diperkenankan. Tapi saya pengen tobat. Banyak di antara teman-teman kita ini yang kerja di bank-bank konvensional. Ada. Akan tapi mereka bingung, gundah hatinya. Bagaimana saya ingin pindah? Ketahuilah Allah Maha Kaya. Tapi jangan menghinakan, wah model, wah pengajian setiap malam Selasa masih kerja di bank. Nah, Anda merendahkan lebih gede lagi dosanya. Anda tidak tahu apa yang di hati mereka. Mereka mungkin kerja masih di bank-bank kayak begitu. Tapi hatinya menjerit. Dia masih berpikir kapan untuk hijrah. Dan banyak yang sudah hijrah. Di antara teman-teman sudah banyak yang sudah hijrah. Membindah dari tempat yang kotor menjadi tempat yang mulia. Maka jangan merendahkan biarpun orang itu masih kerja di bank yang namanya bank konvensional. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Ternyuh, rangis, penyesalan, rasa takut kepada Allah. Itu yang menghapusnya. Yang enggak benar itu apalah. Gitu aja diharamin. Gitu aja diharamin. Ini sudah fatwa ulama yang sesungguhnya. Bukan fatwa kami, kami nukil fatwa ulama. Bahkan munculnya bank syariah itu, apakah sudah sempurna atau belum bank syariah? Munculnya bank syariah itu komando gede-gedean, bahasanya itu ada bank kafir, gitu loh sebetulnya. Kalau memang tidak seperti itu, untuk apa ada bank syariah? Kan begitu. Jadi munculnya bank syariah, biarpun mohon maaf masih ada kekurangan, kurang kesempurnaan dan sebagainya, akan tapi itu komando besar-besaran bahwa di dalam bank konvensional itu ada sesuatu yang enggak benar, ada urusan riba. Nah ini, makanya jangan merendahkan. Banyak teman-teman itu ada di bank-bank konvensional, tapi hatinya menjerit, hatinya pengen kembali, hanya ingin. Bahkan bukan saja urusan bank, ada beberapa orang yang kerja di tempat haram. Tapi saya menyesal, minta terus kepada Allah, ya Allah pindahlah saya dari tempat ini, tolong kami ya Allah, tolong kami, Allah bakal menolong. Tapi ngakui dulu kalau ini salah, ini haram, ini enggak benar. Tapi kalau tidak pernah mengakui, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.